Kalau butuh kopi, nanti butuh kopi. Kalau ada orang nanti minta bukti, kasih ini kepada dia. Tidak juga dia bisa percaya pada jemaah rahmatullah. Bentangkan ini di depannya, tempelkan mulutnya pada jemaah rahmatullah, percaya juga dia. Nah, kadang-kadang ada orang, mana rekam Ustaz, mana buktinya? Jemaah rahmatullah, semua amat apinya terbuka. Telepon dia, apa yang betul? Serubik, sepertinya apinya terbuka, telepon dia.